Kemudian di antara sebab dan penghalang terkabulnya doa seorang hamba adalah diamnya dia terhadap kemungkaran yang terjadi atau tidak mengajak saudaranya untuk mematuhi pada yang makruh. Dengan kata lain, telah ditinggalkannya amalan-amal makruh nahi mungkar. Dalam kondisi seperti ini, maka doa hamba atau suatu kaum atau umat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Zaid bin Yaman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsi biyadihi لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ." Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, kata Rasulullah, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan ma'ruf yang tertinggi itu adalah tauhid, mengajak umat untuk mengikuti dan kembali kepada sunnah Rasulullah dalam seluruh urusan agamanya. Dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran, dan kemungkaran yang terbesar itu adalah kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadah, serta melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kalian tidak melakukan hal ini, amar ma'ruf nahi munkar, sudah pantas kalian dan sangat dekat waktunya untuk Allah timpakan kepada kalian azab. Kemudian di saat seperti itu, di saat azab telah melanda, kalian berdoa kepada Allah meminta perlindungan, keselamatan, agar musibah ini diangkat oleh Allah, dijauhkan. Kemudian Allah tidak mengabulkan doa kalian. Di mata umat ini bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar ini ditinggalkan, bahkan upaya untuk mengajak kepada yang munkar dan meninggalkan yang ma'ruf telah dilakukan. Memoles yang munkar seolah-olah itu ma'ruf dan menggambarkan kepada umat yang ma'ruf itu adalah munkar. Ini yang terjadi. Lebih parah dari sekedar meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan upaya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, mengingatkan umat untuk bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, mengajak umat untuk meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek agama ini, telah diposisikan sebagai perkara yang munkar, telah diposisikan dengan atau sebagai, katanya ini membuat umat terbelah, membuat umat mundur ke belakang 1000 tahun lagi, katanya ini adalah upaya untuk merobek persatuan umat Allah. berarti kondisinya sudah lebih parah dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Maka jangan heran kalau musibah demi musibah datang ini berganti. Belum selesai yang kemarin dipikirkan hari ini datang, belum selesai yang hari ini dicarikan jalan keluarnya, bahaya berikutnya telah mengancam. Terus umat ini bertubi-tubi musibah ini. Pusing kepala kita mengurusnya. Pusing umat ini mencari jalan keluar. Tercerai berai umat ini di dalam mencari jalan keluar. Padahal jalan keluar itu sudah ada. Sudah ada. Permisalan yang terjadi di tengah umat ini seperti yang dinyatakan oleh seorang penyair. Kalaisi fil baydari yaqtuluhu dhama'u wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu. Bagaikan seekor onta yang berjalan di tengah padang pasir yang panas, mati dikarenakan kehausan. Padahal air berada di atas punggungnya. Dia enggak sadar bahwa air itu sebenarnya sudah ada. Kebingungan dia, tegang dia, mata genting dia sampai mati gara-gara dahaga. Penyair lainnya menyatakan, dan makna ini sangat tepat terjadi di tengah-tengah kita. Tarjun najaka walam tasluk masalikaha. Inna sabinata la tajri ala yabati. Kalian mengharapkan keselamatan, tapi kalian tidak berupaya menempuh jalan yang mengantarkan pada keselamatan. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak mungkin berjalan di atas tanah yang kering. Membutuhkan air, di atas air dia bisa berjalan. Allah telah memberikan jalan keluar lengkap di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah merincinya dalam banyak nasihat beliau. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Idza tabaytum bil 'ina wa aqadtum aznabal baqar wa raditum bil zara wa taraktum al jihad fi sabilillah." Jika kalian, kata Rasulullah, telah berjual beli, transaksi jual beli kalian itu dengan sistem rina. Sistem rina itu salah satu bentuk transaksi pinjam meminjam sebenarnya, tapi diperoleh seolah-olah itu jual beli. Contohnya banyak terjadi di umat. Salah satu bentuknya, ada seorang datang bilang, "Saya mau pinjam uang sama kamu. Berapa?" "10 juta. "Waduh, saya ini gimana? Gini aja, kalau uang cash sih berat ya. Ini jadi saya punya sepeda motor. Kamu beli sama saya. Nanti kamu cicil. Ini beli sepeda motor, tapi bayarnya cicil. Berapa harga sepeda motor ini?" "11 juta. Cicilnya ya per bulan kamu bayar 1 juta selama tahun. Berapa jadinya?" "12 juta. Untung berapa?" "1 juta. Ini salah satu bentuk gambaran bayul rina, transaksi jual beli yang dinamakan oleh Rasulullah dengan al-rina. Salah satu bentuknya. Ini adalah riba yang itu sebenarnya transaksi pinjam meminjam, tapi digambarkan seolah-olah jual beli. Tadi malam ada seorang bertanya, "Ustaz, dan ini sudah terjadi, Ustaz, gimana hukumnya?" "Subhanallah, sudah terjadi, alhamdulillah masih sempat hidup untuk bertanya tentang hukumnya. Kalau sudah meninggal?" "Ada, Ustaz, ada seorang ikut arisan. selama 2 bulan dapatnya 10 juta, tapi karena dia butuh uang, dia jual arisannya itu. Arisan dijual, dapatnya 10 juta. Kemudian orangnya bilang, sudahlah beli kamu aja Pak, berapa? 9 juta. Arisan dijual, uang dijual gitu. Dibayar 9 juta, arisan yang nanti dapat 10 juta, berarti untung. Sebenarnya orang itu butuh uang, mau pinjam gitu. Subhanallah, akal. Ini adalah akal-akal Yahudi yang menipu Allah dan mengelabui syariatnya. Sedangnya adalah riba ini, riba ini, riba. Dan masih lagi bentuk-bentuk yang lain, namanya pun juga lain-lain. Namanya indah, macam-macam. Dana talang ini, dana talang itu, dana talang, talang genteng. Yahudi, ketika sama Allah Subhanahu wa taala diharamkan kepada mereka gaji dari bangkai, bangkai pada hewan mati, ya, sakit mati, gajinya itu diharamkan kepada mereka untuk diperjualbelikan. Rasulullah menyatakan di dalam hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qatalallahu al-yahuda inna allaha lamma harrama alaihim syuhumal maita jamaluhu wabaruhu wa akalu samana. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, amin, mudah-mudahan Allah binasakan mereka ketika Allah telah mengharamkan kepada mereka gaji dari bangkai yang mati dari hewan mereka untuk diperjualbelikan. Mereka memodifikasi gaji tersebut, dirubah bentuknya, dirubah warnanya, dikasih aroma, ya. Namanya juga dirubah. Kemudian mereka jual dalam perdagangan mereka, kemudian dijadikan penghasilan hidup mereka. Kata Rasulullah, qatalallah, semoga Allah binasakan Yahudi. Ya cukup. Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang dengan sebab ini Allah jadikan mereka kera-kera yang terhina. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad 'alimtumul ladzina ihtadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ingat kalian, kata Allah, tentang mereka itu kaum Yahudi yang telah Allah beri aturan syariat, kalau hari Sabtu kalian beribadah, tinggalkan pekerjaan kalian sebagai nelayan. Hari Sabtu jangan mancing, jangan masang kail, ibadah. Kalau kita hari Jumat, ya Allah syariatkan, dilarang di dalam syariat ini kalau sudah hari Jumat, cukup apa, dia masih berjual beli. Yahudi memang licik, mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Syahwat ambisi mengumpulkan dunia, gak pernah puas dia. Itu Yahudi. Dan umat ini meniru langkahnya Yahudi. Kainnya dipasang hari Jumat, hari Sabtu mereka tidak ada satupun yang di pantai atau di laut. Ibadah Masya Allah, seolah-olah ahli ibadah. Hari Sabtu di tempat-tempat ibadah. Kainnya sudah dipasang hari Jumat. Kapan diambil? Begitu matahari terbenam, masuk hari Minggu sudah, hari Ahad. Ya. Ini sekarang kita hari Rabu, ya. Sekarang ini hari Rabu. Loh. Selasa atau Rabu? Rabu atau Selasa? Rabu. Karena kita muslim ini pakai hijriah. Perpindahan waktu itu terbenamnya matahari. Nah, sekarang sudah Rabu. Lah Yahudi enggak habis akal. Hari Ahad malamnya Sabtu itu, Sabtu malam Ahadnya ini seperti ini, Selasa malam Rabu. ya, itu diambil hasilnya. Ketika ditegur, loh, oleh Nabi mereka ditegur mereka. Bukankah Allah telah melarang kalian mengharamkan perbuatan ini? Iya. Kenapa? Kenapa kalian ambil ini ikan? Kami beribadah hari Sabtu. Kami tidak ada satupun yang di laut. Sudah. Nah ini kail yang kami pasang pada hari Jumat. Kami ambil hari Ahad. Akhirnya dengan ini kata Allah, aku jadikan mereka sebagai kera-kera yang terhina. Disebutkan juga dalam surat Al-Ma'idah tentang mereka yang Allah jadikan kera-kera dan babi-babi. Nah, umat sekarang ini meniru jejak Yahudi. Sungguh benar Rasulullah yang menyatakan, sungguh benar Rasulullah yang telah memberitakan 1400 tahun yang lalu, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira', hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltum. Qulna al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman. Pasti kalian akan mengikuti jejak umat yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seharta demi seharta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun pasti kalian akan mengikutinya. Apa yang kau maksud itu Yahudi dan Nasara wahai Rasul, umat sebelum kami? Sama, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, sekarang ini umat telah mengikuti mereka. Di antara sunnahnya Yahudi itu adalah mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid-masjid. Dibangun masjid mereka di atas kubur-kubur para nabi. Sekarang umat Islam juga mengikuti jejaknya. Kuburnya katanya orang-orang soleh dan yang lainnya dibangun di situ masjid. Sehingga yakin sholat di situ lebih barokah katanya. Yahudi dan Nasara pun sama. Siapa yang memberitakan ini? Rasul sebelum wafatnya diulang-ulang. Laknatullah alal Yahudi wal Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tutup lagi, buka lagi. Oleh Allah kemudian ngomong lagi. Laknatullah alal Yahudi wal Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kemudian ditutup lagi. Di saat sakit ini. Sudah mau meninggal Rasulullah. Yang dipesankan sama Rasulullah, hati-hati, sholatlah kalian. Bukan itu, padahal sholat penting. Hati-hati, jangan kalian minum khamr, jangan main judi. Padahal main judi dan khamr itu haram. Tapi diingatkan perkara bahaya yang bisa menghancurkan umat ini. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka atau para nabi mereka sebagai masjid. Terlalu banyak juga untuk kita sebutkan akhlak dan akidahnya Yahudi yang sekarang diikuti oleh umat. Dirasa ataupun tidak dirasa, mungkin umat kaget sekarang ini. Loh, masa kami dinyatakan mengikuti Yahudi? Nah, kaget kan? Nggak terasa bahwa kita digiring sedikit demi sedikit untuk masuk ke sana. Makanya Allah menyatakan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita kembali kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan kata Rasulullah, kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan sehingga lupa ibadah, sehingga tidak peduli kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa raditum bizar'i, dan kalian telah rela terhadap pertanian dan perkebunan kalian. Dua hal ini sebagai kinayah bahwa umat ini sudah sibuk sama dunia, ambisi sama dunia, silaturahmi putus karena dunia, kakak beradik bertikai tidak saling bertegur sapa karena dunia, rela menipu saudaranya karena dunia, berani melanggar syariat Allah yang Allah tentukan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasul karena dunia, ambisi, takut hilang dunia darinya, takut dia. Wah, ini syariat ini kalau saya ikuti gimana, saya belum siap, nanti bagaimana. Oh, Anda tidak siap menghadapi azab Allah. Sehingga menyatakan tidak siap meninggalkan perkara yang Allah larang. Saya belum siap, gimana keluarga saya, gimana nanti pekerjaan saya ke depan, gimana ya. Lu Anda siap. Allah azab di jalan jahannam. Allah Akbar. Sekarang ini kalau kita dinyatakan ada satu orang, saya ancam kamu, saya bunuh kamu dan keluarga kamu, atau kamu serahkan rumah ini dan mobil kamu yang empat ini. Iya, iya, cepat, cepat. Ambil, ambil, ambil. Takut dia. Padahal cuma diancam dengan pisau. Dia palingnya dia mati dan dikubur. Kalau enggak mati, paling operasi di rumah sakit. Takut dia gemetar. Berani sama Allah. Ayuhal muslimun. Saudara-saudara saya kaum muslimin. Rasulullah mengingatkan kepada kita karena Rasulullah sayang kepada kita. Cinta kepada kita. Kemudian Rasulullah menyatakan. Dan kalian telah meninggalkan perjuangan jihad. Bisa dilindah. Jihad di jalan agama Allah. Bukan untuk kepentingan nasionalisme ataupun yang lainnya dari kepentingan-kepentingan. Karena agama Allah. Dan pembahasan ini panjang sekali. Maka Rasulullah menyatakan sallallahu alaikum dunnan, pasti Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan itu sekarang kita rasakan. Nabi dibuatkan kasurnya. Ngamuk umat Islam, wah umat Islam, ya, demo di mana-mana, orang kasurnya ketawa aja. Nah, balik lagi kemarin di Denmark, besok di Belanda, Rasulullah dibuat karikaturnya. Wah, sebagai seorang yang bengis, jahat. Umat Islam marah, boikot produk-produk mereka. Ayo, boikotan, kata mereka. Hah, boikotan, tidak mampu kita boikot. Ketawa lagi, lagi kepada kita. Nah, la ilaha illallah. Wahai umat Islam, sadarlah, kembalilah kepada Allah dan kepada syariat Allah. Dalam urusan pribadi kalian, dalam urusan rumah tangga kalian, masyarakat kalian, ibadah dan akidah kalian. Kembali cepat sebelum kehancuran ini semakin besar dan dahsyat. Kita semua bertanggung jawab. Kita semua. Dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah mencabut atau mengangkat kehinaan yang menimpa kalian itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana caranya kembali kepada agama? Bagaimana bentuk rujuk itu? Tidak ada jalan lain, kita mengikuti jalan orang-orang yang telah selamat. Orang-orang yang sudah sampai ke seberang dan dinyatakan orang-orang yang berhati. Tidak ada lain, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Didikan Rasulullah SAW dalam imannya, didikan Rasul dalam akidah dan ibadah serta akhlak mereka. Kembali kepada wujud seperti yang mereka. Para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kaum muslimin, memberikan hidayah kepada mereka dan taufiknya, sekaligus kita berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi dan segala pihak dan semua pihak yang membantunya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan, namun alhamdulillah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an itu yang Allah turunkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan berat kemampuannya. Nampaknya ini batas kemampuan saya yang terakhir pada malam ini. Sehingga saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.